Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang fikih tayamum dari kitab Safinatun Najah dengan mengacu pada penjelasan yang ada di kitab Kasifatus Sajad. Kita masuk pada sebab yang ketiga, kapan kita dibolehkan tayamum. Maka sebab yang ketiga, manakala kita memerlukan air. Itu kita perlu pada air karena hausnya hewan yang memiliki kehormatan. Yang dimaksud dengan hewan yang memiliki kehormatan adalah hewan yang haram untuk dibunuh. Ya, Imam Nawawi di kitab yang lain, di kitab Al-Idah, mengatakan seandainya seorang itu menjumpai air, namun dia membutuhkan air tersebut. Kenapa? Karena dia haus, atau teman perjalanannya haus, atau hewan tunggangannya haus, atau hausnya hewan yang memiliki kehormatan. Maka orang tersebut cukup tayamum dan tidak berwudu. Sama saja dalam masalah ini, apakah haus itu adalah hari tersebut atau haus di hari setelahnya, sebelum dia bisa sampai kepada, sebelum dia menemukan air selanjutnya. Ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan haram bagi orang tersebut berwudu menggunakan air dalam kondisi ini. Kenapa? Karena kehormatan nyawa itu lebih ditekankan. Dan minum tidak bisa digantikan. Dia harus minum, tidak bisa ada solusi yang lain, tidak bisa digantikan. Kalau wudu ada gantinya, yaitu tayamum. Dan ketentuan ini bukan hanya berlaku untuk wudu, namun mandi junub, mandi haid, dan yang lainnya mengikuti ketentuan sebagaimana wudu dalam ketentuan yang telah kami sebutkan. Kemudian sama saja apakah orang yang membutuhkan air karena haus tersebut adalah teman kawannya yang bergaul dengannya, atau rombongan, atau salah satu dari kafilah dan dia adalah musafir. Maka ini semua bisa jadi alasan untuk tayamum. Kemudian walau imtana ashaibul ma, seandainya pemilik air itu menolak untuk membagi airnya. Ya, padahal dia pemilik air tidak membutuhkannya. Ya, karena kehausan. Dan di situ ada orang yang sangat mendesak memerlukan air karena kehausan. Ya, dan kehausannya sekarang. Ya, wa ini tajahu al malik. Ya. Maka jika pemilik air itu membutuhkan, namun masih nanti-nanti, maka orang yang mendesak untuk minum air tadi boleh mengambil air dari orang itu qahran secara paksa. Namun wa alaihi qimatuhu. Dia punya kewajiban untuk mengganti harga air itu. Bahkan boleh bagi si orang yang haus untuk kelahi untuk mendapatkan air. Jika salah satunya terbunuh, maka pemilik air yang tidak mau ngasih airnya itu darahnya sia-sia. Artinya tidak ada kisos bagi yang membunuh, tidak ada kewajiban bayar diat, tidak ada kewajiban kafarah puasa 2 bulan berturut-turut untuk yang membunuh. Karena dia zalim, karena tidak menolak untuk berbagi air. Ya, sedangkan jika yang mati itu adalah orang yang mendesak untuk minum air, maka nyawanya mendapatkan perlindungan dengan adanya hukum qisas, kemudian atau bayar diat ditambah kafarah, karena dia terbunuh dalam status tidak bersalah. Ya, karena dia mendesak perlu minum, ya, ada orang yang tidak mendesak untuk minum, punya air namun tidak mau berbagi. Lain hanya kalau pemilik air itu membutuhkan air karena dia haus, maka pemilik lebih didulukan daripada orang lain. Kemudian seandainya ada orang lain yang perlu air untuk wudu, dan pemilik air ini juga tidak membutuhkan air, maka tidaklah wajib bagi si pemilik air berbagi air untuk orang itu yang bukan kawannya, bukan kawan safarnya, namun orang asing. Ya, tidak wajib baginya untuk memberikan air untuk dipakai toharah. Tidak wajib itu bukan berarti enggak boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia enggak mau enggak apa-apa. Tidak boleh, dan tidak boleh bagi orang asing itu untuk mengambilnya secara paksa. Karena mungkin bagi si orang tersebut untuk tayamum saja. Nah. Kalau ya, yang itu kan haus tuh. Kalau yang tidak boleh ini mau wudu. Ya, kan beda. Kalau tadi haus ya, terus harus ngasih. Kalau enggak ya tadi beli sampai kelahi sampai mati. Enggak apa-apa tadi. Tadi kalau yang kedua ini orang mau wudu aja. Orang mau toharah. Yang punya juga sebenarnya enggak butuh air. Tapi dia enggak mau aja. Nah, boleh enggak mau. Karena statusnya meminta tadi cuma untuk toharah. Dia bisa tayamum, bisa tayamum. Tapi kalau haus kan enggak bisa diganti. Kalau ini adanya air milik orang ini, namun dia tidak mau berbagi, ya kan ada solusinya, tayamum. Kemudian, wa'lam dan ketailah, meskipun seorang itu membutuhkan air karena hausnya dirinya saat ini atau nanti, atau teman perjalanannya, atau hewan yang memiliki kehormatan. Meskipun hewan milik kehormatan itu tidak bersamanya. Meskipun itu dalam kondisi berikutnya, sebelum sampai ke sumber air yang berikutnya. Maka orang-orang dalam kondisi ini boleh tayamum dan hukumnya wajib. Wajib tayamum. Jika air dibutuhkan karena haus si pemilik, baik sekarang ataupun nanti, atau yang haus kawannya, atau kawan perjalanannya, atau hewan, maka wajib tayamum. Kemudian sholat, dan sholatnya tidak perlu diulang karena status dia adalah tidak memiliki air secara syariat. Meskipun dia memiliki air secara kenyataan, namun dia tidak memiliki air secara syariat. Seandainya dia tidak mendapatkan air atau mendapatkan air yang dijual dengan harga normal, dan orang tersebut punya duitnya, dan duit itu lebih dari apa yang jadi kebutuhannya dalam safar, kebutuhan berangkat safar dan pulang safar, maka wajib beli air. Namun jika air dijual ya, lebih mahal dari harga normal, tidak wajib beli air. Ya, tidak wajib beli air. Karena apa? Karena air ada gantinya, yaitu tayamum. Baik kelebihan lebih dari harga normal tadi, lebihnya sedikit ataupun banyak, namun dianjurkan untuk beli air. Ya. Dan yang dimaksud harga normal adalah harga air tersebut di tempat itu dalam kondisi itu. Ya, semisal dengan kebutuhan memerlukan air adalah kebutuhan seorang terhadap duit yang bisa dipakai untuk beli air. Ternyata duitnya itu diperlukan untuk menafkahi orang yang wajib dia nafkahi, yaitu dirinya atau keluarganya. Ya, ada air tapi harus beli. Tapi ternyata duitnya itu perlu akan dipakai untuk nafkah. Maka dia statusnya seperti orang yang membutuhkan air. Ya, membutuhkan air untuk minum. Ya, sehingga dia bisa tayamum. Al-Hisni mengatakan, salah satu ulama Syafi'iyah, Al-Hisni itu penulis Kifayatul Akhyar, di sini dikutip, walau mata rojulun, seandainya seorang itu meninggal dunia dan dia punya air, kemudian teman-temannya pada kehausan, maka teman-temannya ini boleh minum pakai air si orang yang si mayit, sedangkan mayitnya malah ditayamumkan saja. Ini ditayamumkan saja. Jadi enggak perlu dimandikan, airnya malah dipakai untuk minum. Mayitnya ditayamumkan. Airnya diminum oleh kawan-kawannya, ya, kawan musafirnya yang kehausan. Dan wajib bagi kawan-kawan yang ngambil air tadi mengganti harganya. Kemudian duit harga air tersebut dimasukkan, dijadikan sebagai warisan si mayit. Kemudian tolak ukur harganya adalah harga air di tempat air itu diminum ketika itu. Nah, kemudian kata Al-Bajuri, salah satu ulama Syafi'iyah, haus yang membolehkan untuk tayamum, tolak ukurnya adalah ini perkataan dokter yang terpercaya, atau boleh juga dia beramal dengan pengetahuannya. Kemudian tambahan, hewan yang tidak memiliki kehormatan, yaitu hewan yang tidaklah haram dibunuh, itu ada 6 macam. Ya, termasuk dalam hal ini manusia. Yang pertama, orang yang tidak sholat. Ya, maka dia adalah orang tergolong hewan yang tidak memiliki kehormatan. Kalau tadi kan disampaikan, air boleh untuk minum. Boleh tayamum manakala airnya diperlukan oleh hewan, diperlukan untuk minum oleh hewan yang memiliki kehormatan. Ya, kok ternyata diperlukan oleh orang yang tidak sholat. Ya, berarti ini hewan yang tidak memiliki kehormatan. Maka dia berarti boleh tidak dikasihkan kepada dia. Ya, karena dia orang yang tidak sholat. Ba'da amrin imam, setelah dia diperintahkan sholat oleh penguasa dan disuruh tobat, dan dianjurkan dia disuruh untuk bertobat. Dan ada yang mengatakan penguasa memerintahkan dia untuk bertobat, ada yang bilang dianjurkan, ada yang bilang wajib. Wa ala nadbil istitabati, seandainya permintaan penguasa untuk bertobat bagi orang yang tidak sholat itu hukumnya dianjurkan, maka orang yang membunuhnya sebelum dia bertobat itu tidak punya kewajiban bayar diat. Akan tetapi dia dosa. Ada orang yang tidak sholat. Ya, tidak sholat. Kemudian jelas dia tidak sholat, tidak pernah sholat. Kemudian belum ada perintah untuk tobat dari penguasa. Ini menurut pendapat yang mengatakan perintah tobat hukumnya wajib. Terus ada yang inisiatif bunuh dia. Maka tadi disampaikan, tidak ada kewajiban dia. Nyawanya tidak terlindungi, tidak terjamin. Akan tapi pelaku pembunuhan tersebut berdosa. Ya, karena dia tidak prosedural. Ya, dia tidak prosedural. Namun tidak bisa dihukum. Dihukum bayar dia tidak bisa. Karena ini memang orang yang harusnya mati kalau ada ini, orang yang enggak sholat ini harusnya kena hukuman mati. Maka orang yang inisiatif membunuh dia ini salah karena enggak prosedural. Nah, prosedurnya tidak seperti itu, namun tidak dihukum. Kemudian yang kedua, atau seandainya dihukum, ya karena dihukum karena tidak prosedural, tapi hukuman syariat semacam kewajiban untuk bayar diat tidak berlaku. Kemudian hewan atau manusia yang tidak memiliki kehormatan yang lain, yang kedua adalah orang yang pezina, pelaku zina dan dia muhsan. Ini, pelaku zina dan dia muhsan. Nah, syarat untuk disebut muhsan, dia sudah balik, berakal, tidak gila, merdeka bukan budak, dia sudah pernah hubungan biologis dalam pernikahan yang sah. Ya. Maka sebagaimana kata Imam Syafi'i, jika ada seorang laki-laki merdeka, baligh, itu kemudian mengumpuli istrinya, atau ada seorang perempuan merdeka, baligh, kemudian dikumpuli binikahin dengan dalam bingkai pernikahan, maka dia muhsan, baik dia muslim ataupun non muslim. Dia muhsan, seandainya dia zina dan dia non muslim kemudian minta dalam hukum dalam negara Islam, kasus zina non muslim itu tetap nanti dibawa ke pengadilan. Kemudian hukumannya pakai hukum Islam. Jadi meskipun dia non muslim, kalau dia memenuhi ketentuan tadi, maka dia muhsan, hukumannya rajam. Jadi statusnya tidak memiliki kehormatan. Nah. Ya, tentang masalah air untuk orang yang tidak memiliki kehormatan, yang muktamad, yang kuat dalam mazhab Syafi'i, manusia yang tidak memiliki kehormatan itu dirinci. Pertama, jika dia mampu bertobat. Contohnya orang yang tidak sholat dan orang yang murtad. Maka lam yajuz lahu syurbul ma. Tidak boleh bagi orang ini minum air. Wa inihtajahu, meskipun dia membutuhkan air untuk menyelamatkan nyawanya dari kehausan. Lita'ayuni lituhri bihi, karena orang tersebut terkena sebuah keniscayaan untuk bersuci dengan air, padahal dia mampu untuk keluar dari maksiatnya. Karena dia bisa bertobat. Kalau maka tidak boleh dikasih, maka orang murtad, orang yang tidak sholat, tidak boleh dikasih air. Kenapa? Karena problemnya sebenarnya gampang, dia bertobat nanti boleh dikasih air. Dan ini dia enggak mau tobat. Maka enggak boleh dikasih air. Kemudian wa ilam yaqdir 'alaiha. Namun jika manusia tersebut adalah manusia yang tidak mampu untuk bertobat, semacam pezina muhsan, maka boleh baginya tayamum dan minum air karena kehausan. Dia boleh minum air karena kehausan, kemudian airnya dipakai untuk tayamum. Kemudian orang yang ketiga yang tidak memiliki kehormatan adalah orang yang murtad, yaitu orang yang bahwa man qata'a mimman yasihu tolakuhu al-islama. Dia adalah orang yang memutus mimman yasihu tolakuhu al-islama, dari orang yang dia bisa disebut sebagai seorang muslim. Orang yang bisa disebut orang muslim namun dia telah memutus keislamannya. Al-Madabighi mengatakan antara doa sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, beliau punya doa, ya Allah aku meminta kepadamu iman yang tidak diiringi dengan kemurtadan, kenikmatan yang tidak habis, kegembiraan yang tidak pernah berakhir dan berkawan dengan nabimu di surga yang abadi. Kemudian yang keempat, orang yang tidak memiliki kehormatan adalah kafir harbi. Itu orang kafir yang tidak punya perjanjian damai bersama kaum muslimin. Ya, maka kafir tadi disebut ada kafir harbi. Maka ada berarti ada tiga kafir yang lain yang tidak kafir harbi. Dalam aturan Islam, orang kafir itu ada empat macam. Ini tadi kafir harbi. Kemudian tiga macam yang lain sebagai berikut. Ada kafir dhimmi. Ini kafir dhimmi adalah definisi resmi fikihnya, orang yang mengadakan ikatan jizyah bersama kepala negara Islam atau wakilnya, kemudian dia masuk di bawah hukum Islam. Nah, kafir dhimmi ini memiliki kehormatan, disebut dhimmi nisbah kepada dhimmah, yang artinya di sini adalah jizyah. Ya. Maka dia adalah orang kafir yang tinggal di jadi tetangga di negeri Islam dan dia punya ikatan bersama penguasa negeri Islam, ikatan namanya ikatan jizyah, yaitu membayar pajak, yang bayar pajak itu adalah sebagai ganti pembayaran untuk jaminan perlindungan dia tinggal di negeri Islam dan tidak diganggu. Kemudian ada kafir mu'ahad. Dia adalah orang kafir yang tinggal di negara kafir, kemudian negaranya itu bikin musholahah, perjanjian damai bersama penguasa atau wakil penguasa kaum muslimin. Perjanjian damai untuk tidak perang dalam jangka waktu 4 bulan atau 10 tahun dengan ada setoran dari mereka orang kafir tersebut yang sampai ilaina kepada kita atau yang lain. Nabi mengatakan, ingatlah siapa yang mendzalimi kafir mu'ahad atau melecehkannya atau membebaninya di luar kemampuannya atau mengambil hartanya sedikit pun tanpa kerelaannya, maka aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Kemudian kafir jenis yang ketiga, kafir mu'amman, yang mendapatkan jaminan aman. Dia orang kafir, tinggal di negara kafir, kemudian masuk ke negeri kaum muslimin ya, dengan jaminan keamanan. Ya, dia adalah orang yang mendapatkan jaminan aman oleh sebagian orang Islam dalam jangka waktu 4 bulan saja. Berdasarkan surat At-Taubah ayat yang ke-6, jika ada orang musyrik yang minta jaminan keamanan, maka lindungi dia. Artinya, jika ada seorang dari orang kafir meminta jaminan keamanan, maka berilah padanya jaminan aman. Dan kalau dalam fikih Islam, yang punya otoritas untuk ngasih jaminan aman tidak harus pemerintah. Ini ada orang kafir tinggal di negara kafir masuk ke negeri Islam. Ini, kemudian supaya kemudian dia aman, dia minta jaminan aman. Nah, jaminan aman ini kalau di bahasa sekarang ya paspor dan sebagainya, imigrasi gitu. Ini, artinya yang mengeluarkan hanya pemerintah. Tapi kalau aslinya di fikih Islam, itu pemberi jaminan aman tidak harus pemerintah, rakyat biasa bisa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perjanjian kaum muslimin itu satu. Yas'a biha adnahum. Jika ada satu yang ngasih jaminan aman, maka yang lain semuanya harus melindungi. Siapa yang melanggar jaminan aman yang diberikan oleh seorang muslim? Ya, ada seorang muslim yang memberikan jaminan aman kepada si A. Lah kok malah si A-nya ini diganggu, si A yang kafir ini diganggu. Maka orang yang mengganggunya mendapatkan laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Setelahnya. Arti hadis ini, ya, kesepakatan kaum muslimin itu seperti kesepakatan satu orang. Semuanya jika sudah ada yang buat kesepakatan jaminan aman, semuanya melakukan hal yang sama. Nih. Maka siapa yang melanggar jaminan aman yang telah diberikan oleh seorang muslim, Ya, maka untungnya laknat dari pihak-pihak yang telah disebutkan. Ya, kemudian tadi hadis tentang bahaya mengganggu orang yang mendapatkan jaminan aman, itu mencakup, maka hadis ini tertuju pada tiga jenis orang kafir tadi, kafir dhimmi, mu'ahad, atau mu'amman. Kemudian tentang kekafiran. Kekafiran dalam bahasa Arab artinya menutupi nikmat. Kufru itu dari kata-kata kafru, yang mana asalnya adalah menutupi. Sedangkan dalam syariat, di antara bentuk kekafiran adalah mengingkari sesuatu yang secara aksiomatis diketahui sebagai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kafir itu ada 4 macam. Yang pertama ada kafir karena mengingkari. Ya, atau bahasa lainnya mendustakan. Ya, mendustakan itu artinya dia menolak Islam dengan semua unsurnya. Hatinya, lisannya, dan badannya. Namanya kafir ingkar. Kemudian ada namanya kafir juhud. Kafir juhud itu dia menolak Islam dan kebenaran Islam, namun cuma lahiriah saja. Sebenarnya hatinya mengakui Islam itu benar. Namun dia ditanyain secara lisan dan diajak masuk Islam, dia menolak. Maka lisannya menolak, fisiknya juga menolak. Kemudian ada kafir karena inat, keras kepala, kemudian kafir berupa kemunafikan. Ya, atau kemudian ada penjelasan lebih lanjut, kafir ingkar artinya tidak kenal Allah sama sekali dan tidak mengakui Allah, berarti ateis. Kafir juhud mengenal Allah dengan hati namun tidak mau mengakui dengan lisan. Contohnya kafirnya iblis dan Yahudi. Ya, tentang Yahudi Allah katakan setelah datang pada mereka nabi yang mereka kenal, mereka mengingkarinya. Kalau inat keras kepala, dia mengenal Allah dengan hati, mengakui dengan lisan, namun tidak mau tunduk. Semacam kafirnya Abu Talib. Yang Abu Talib ini secara lisan mengakui benarnya ajaran Muhammad. Abu Talib itu punya syair yang artinya, sungguh aku tahu ajaran Muhammad sebaik-baik ajaran manusia. Seandainya bukan karena celaan atau takut dicaci maki tetangga dan orang-orang, niscaya engkau wahai Muhammad akan jumpai aku menerima terang-terangan agamamu. Tidak gengsi. Gengsi. Takut. Ini alasannya ini dok. Takut celaan. Ya, takut celaan, takut dicaci. Takut diumpat, takut dicaci maki kalau masuk Islam. Padahal dia telah menerima Islam secara hatinya. Maka tadi disebut kafir keras kepala. Dablek bahasa Jawanya. Karena hatinya ngakui, lisannya juga ngakui. Lisannya ngakui, hatinya ngakui, namun enggak mau, ayo jadi orang Islam. Enggak, saya cukup jadi penonton saja. Ya, kemudian kafir nifak adalah mengakui dengan lisan, namun tidak meyakini dengan hati. Kemudian masih tentang kekafiran, Al-Bajuri mengatakan kafir itu adalah tidak mengimani. Hal-hal yang seharusnya diimani. Dan ada menjelaskan bahasanya kafir keras kepala itu artinya adalah mengingkari sesuatu yang diketahui secara pasti adalah ajaran Rasul. Dia mengingkari wajibnya sholat misalnya, wajibnya puasa Ramadan. Seterusnya. Ya, kemudian. Yang tadi, kalau tadi disampaikan, ya tadi yang disampaikan, Abu Talib itu matinya kafir. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat apakah Abu Thalib nanti pada akhirnya masuk Islam. Dinukil oleh Abdul Wahab Asy'arani dari As-Subki mengatakan bahasanya paman Nabi Abu Thalib setelah wafat Allah hidupkan. Setelah itu beriman sama Nabi. Nah, ini ada versi demikian. Dan inilah yang layak bagi cinta bihubbihi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang layak mengat cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kemudian tentang hewan yang tidak kemudian tidak memiliki kehormatan. Yang kelima adalah anjing yang galak. Ini anjing yang galak. Karena anjing terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama anjing galak. Yang dia nyerang orang. Maka anjing jenis ini tidak ada perselisihan ulama kalau dia tidak memiliki kehormatan. Bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Kemudian yang kedua, anjing yang mengandung manfaat. Manfaat untuk jadi hewan pemburu atau untuk penjagaan. Ini tidak ada perselisihan ulama kalau dia memiliki kehormatan sehingga haram bunuh. Ya, kemudian yang ketiga, anjing yang manfaatnya tidak ada, bahayanya juga tidak ada. Ini anjing yang keliaran di pasar. Yang disebut jiasi. Nah, kalau menurut Imam Romli, anjing jenis yang ketiga ini memiliki kehormatan. Sehingga tidak boleh dibunuh. Namun menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'iyah juga, anjing jenis ketiga ini boleh dibunuh. Kemudian jika ada anjing galak namun punya manfaat, mengandung manfaat, maka di sini katakan dianjurkan untuk dibunuh karena kita menangkan sisi bahayanya. Kemudian yang tidak memiliki kehormatan yang keenam adalah babi. Dia adalah hewan yang kotor. Ada keterangan yang mengatakan kalau daging babi ini haram di lisan semua para nabi. Jadi itu haram itu haramnya di syariat semua para nabi dan rasul. Ada yang menjelaskan demikian. Dan babi itu dianjurkan untuk dibunuh. Kenapa? Ininya. Jadi yusanu qatluhu. Babi itu dianjurkan untuk dibunuh. Baik babi yang galak ataupun yang tidak galak menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan babi yang galak wajib dibunuh. Kemudian kaidah tentang membunuh binatang. Dianjurkan untuk membunuh binatang-binatang yang mengganggu. Dan binatang yang mengganggu itu ada dua macam. Ada binatang yang mengganggu memang karakternya mengganggu. Dan ada yang karakternya tidak mengganggu namun ketika itu mengganggu. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah binatang yang mengganggu dan itu karakternya. Dan di hadis ada sebutan lima binatang fasik. Ada binatang lima binatang fasik itu di hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Itulah binatang yang sering mengganggu. Binatang yang sering mengganggu. Yang pertama adalah gagak yang tidak dimakan. Di sini ada cerita. Ini adalah adalah burung gagak yang diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam dari perahu untuk membawa berita gimana keadaan bumi. Nah, dia tinggalkan perintah Nabi Nuh, dia malah mencari bangkai. Kemudian ada uh, ada kemudian satu binatang namanya hada'ah. Kemudian demikian juga binatang fasik yang ketiga, ya ketiga ya, satu, dua, tiga. Yang ketiga adalah kalajengking. Kalajengking itu binatang yang punya delapan kaki, benar, kayak gitu. Punya delapan kaki dan dua matanya ada di punggungnya. Kalajengking itu disebut buta karena dia tidak melihat apa yang di depannya. Betul, dok. Dia kemudian niat kemudian ngentup apa menyengat dan membuat sakit yang luar biasa. Kemudian binatang fasik yang selanjutnya adalah tikus. Tikusnya ada cerita tambahan di sini. Dia tikus ini itu sengaja datangi tali kapalnya Nabi Nuh kemudian digigiti sampai putus. Dan dialah yang kemudian mengambil fatilah. Fatilah itu kalau sentir itu yang nyambung ke minyak, apa namanya, dok? Sumbu. Sumbu, ya. Ya, tikus ini kalau pas dulu zaman belum ada listrik, dia kadang ngambil sumbu, ya, menumpahkan lampu sentir, sumbunya diambil kemudian dibawa kemana-mana, akhirnya rumahnya kebakaran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh tikus. Kemudian yang kelima adalah anjing gala. Kemudian kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, memelihara lima hewan di atas hukumnya haram. Kemudian gagak sama apa ada burung jenis burung namanya hada'ah. Begitu sejenis burung aja dok. Okay. Kemudian demikian juga laba-laba. Laba-laba itu beracun, gitu. Laba-laba itu dawatis sumum, dia beracun. Sebagaimana kata para dokter, ini penulisnya konsultasi sama dokter. Laba-laba itu beracun. Meskipun tenunan rumah laba-laba itu suci. Dan banyak orang awam menolak untuk membunuh laba-laba. Tapi tadi dikatakan termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu laba-laba. Karena dia alasannya beracun, bahaya. Tapi rumah laba-laba itu suci. Tapi jangan dibiarkan di rumah. Ini berarti gak pernah dibersihkan. Nah, banyak orang awam menolak untuk membunuh laba-laba. Alasannya karena dialah yang bikin sarang di mulut gua. Ini tempat Nabi bersembunyi. Kalau pakai kaedah orang awam ini, maka nanti berarti tidak boleh nyembelih merpati. Nah, maka ini kaedah yang gak benar. Kaedah tidak benar. Seandainya dia benar bikin bantu Nabi dengan bikin sarang laba-laba di depan pintu gua, bukan berarti dia tidak boleh dibunuh. Kalau demikian nanti ya merpati tidak boleh disembelih. Kemudian sebagian mengatakan laba-laba itu ada dua macam, laba-laba yang beracun dan ada laba-laba yang tidak beracun. Nah, kemudian termasuk kemudian binatang yang tidak memiliki kehormatan atau binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah karena binatang yang bahaya, singa, kemudian macan tutul, ini adalah binatang buas yang bahaya, namar macan tutul itu lebih pemberani daripada singa. Demikian juga adzi'bu, serigala, dan dub. Demikian juga ada hewan nasar sejenis gagak, ukob itu juga sejenis gagak, kemudian wazakh, di antara binatang yang diperintahkan untuk dibunuh wazakh. Wazakh itu ada yang mengartikan cicak, namun ada yang menilai itu terjemah yang salah, dan yang benar dia adalah tokek. maka tokek atau cicak menurut versi yang lain diperintahkan untuk dibunuh. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, siapa yang membunuh tokek atau cicak sekali banting, maka untuknya 100 pahala. Kalau sampai 2 kali banting, kurang dari itu. 3 kali banting, kurang dari itu. Hadisnya riwayat Muslim, hadis sahih. Maka isi hadis ini adalah dorongan untuk membunuh tokek atau cicak menurut versi yang lain. Ada yang mengatakan karena hewan ini meniupkan api pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga di antara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh naik. Oh, masih naik lagi. Oh, mana tadi? Oh, kemudian adalah nyamuk. Demikian juga dan demikian juga qurat mislur rab wa ma yata'allaq bil ba'ir wa nahwihi. Ya, qurat itu yang nempel di unta atau semacam itu. Dia seperti kutu kalau untuk kutuk kepala kalau untuk manusia. Kemudian di antara binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, kera. Kemudian karena dia kemudian binatang namanya surat, dia satu jenis gagak. Ini ada ciri fisik hewannya. Kemudian ada hewan yang lain, burhus, kumbang, zubur sejenis kumbang. Nah, kemudian tentang kemudian hewan yang tidak boleh dibunuh. Maka di sini disampaikan, ya, tentu kita mungkin pernah dengar, tidak boleh bunuh semut. Tapi ada yang menjelaskan tidak semua semut dilarang dibunuh. Di sini yang haram dibunuh itu semut Sulaiman. Semut yang ada di kisahnya Nabi Sulaiman yang ada diceritakan di Al-Quran. Nah, semut Sulaiman itu seperti apa? Wawal kabir. Semut yang besar. Lintifail adahu. Dia adalah semut yang tidak mengganggu. Ini semut yang tidak mengganggu. Semut apa nih, Dok? Berarti. Semutnya fisik bentuknya besar dan dia semut yang tidak mengganggu. Intifa adahu, tidak mengganggu. Demikian juga di antara yang tidak boleh dibunuh adalah lebah. Kemudian ada namanya khutab. Nah. Khutab itu sejenis burung. Di sini disebutkan burung surga. Karena dia zuhud terhadap makanan-makanan manusia. Dia enggak ngambil makanan manusia. Kemudian di antara hewan yang tidak boleh dibunuh ada dufda, katak, dan burung hut-hut. Kemudian ada hewan namanya watak-wat. Dia sejenis burung juga. Nah, kemudian tadi tentang semut. Ada pun semut yang bukan semut Sulaiman. Itulah semut kecil-kecil. Yang namanya dalam bahasa Arab itu daroh. Ini kita sering-sering baca daroh di Al-Quran. Daroh itu mana asalnya? Semut. Ini kalau ada yang menerjemahkan atom, itu enggak pas. Di kitab-kitab tafsir enggak demikian. Mayakmal miskola darotin khaira yarah. Itu daroh itu artinya semut. Semut kecil. Semut gula dan yang lainnya. Semut kecil. Yang itu di... Ini semut ini dipakai oleh orang Arab untuk sesuatu yang sangat, untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Nah, maka kalau semut kecil-kecil boleh dibunuh, namun tanpa dibakar, karena semut ini mengganggu. Wa kadza bihi in ta'ayyana tariqan litaf'ihi. Demikian juga jika kemudian membunuhnya adalah sebuah keniscayaan sebagai jalan untuk mencegah gangguannya. Untuk mencegah gangguannya. Kemudian amama yanfa'u wa yaduru. Adapun hewan yang bermanfaat sekaligus ada manfaatnya ada bahayanya. Contohnya soker. Soker itu elang. Soker itu elang. Fala yusanu qatluhu wa la yuqahu. Tidak dianjurkan untuk dibunuh, namun juga tidak makruh untuk dibunuh. Terus hukum membunuhnya mubah saja. Kemudian hewan yang tidak nampak mengandung manfaat atau bahaya. Ya, semacam juklan atau kumbang tadi. Ini kumbang yang betul ini, juklan. Kumbang. Kemudian ciri-ciri kumbang. Kemudian ada dubab, lalat. Kemudian cacing. Dud. Maka yukrahu qatluhu. Maka hukumnya membunuhnya. Lianna laisa min ihsanil qitlah. Karena ini bukanlah membunuh yang baik. Terus. Kemudian ada saraton hewan laut yang disebut dengan kalajengking air. Ada hewan namanya rohmah, satu jenis hewan yang suka pemakan bangkai. Ini hewan yang menjijikkan. Maka ini hewan itu haram untuk dibunuh menurut pendapat yang resmi dalam madhab Syafi'i. Kemudian diperbolehkan membuang kutu dalam keadaan hidup dengan syarat tidak di masjid. Kalau di masjid tidak boleh buang kutu. Nah, ini semua kutipan dari perkataan Syekh Syarqawi dalam kitab hasyiahnya untuk Tuhfatut Thullab. Demikian pembahasan tentang fikih tayamum seputar satu hal yang menyebabkan alasan yang membolehkan untuk tayamum adalah manakala airnya diperlukan oleh hewan yang memiliki kehormatan untuk menjaga kehidupannya untuk minum hewan-hewan tersebut. Kemudian melebar kepada pembahasan tentang hewan yang memiliki kehormatan dan yang tidak. Ya, demikian yang kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.